tergoda ku tak tergoda, kau rayu ku tak terayu, kau bujuk aku bahkan halalkan segala cara. Kau tetap saja mengganggu hubungan dia denganku, tapi kau tak bisa, tak bisa. Tak bisa digoyahkan, apalagi.